Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Electronic money yang memudahkan transaksi Anda di mana Anda terlebih dahulu menyimpan sejumlah uang dan uang tersebut yang Anda simpan di suatu perusahaan atau satu badan yang kemudian memberikan fasilitas Anda kemudahan untuk transaksi tanpa ada bunga sedikit pun yang Anda dapatkan, maka insya Allah itu tidak masalah. Namun bila Anda mendapatkan keuntungan berupa pertambahan uang dari dana yang Anda simpankan sebagaimana yang terjadi di perbankan, maka itu haram karena statusnya deposito yang Anda titipkan di perbankan itu adalah hutang, hutang piutang. Dan bila ada keuntungan maka itu adalah riba. Wallahu ta'ala alam.